وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتح الله رحمه الله masuk pada bab yang ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Qala mu'allifuhu bab tahrim adh-dhulm wal amri bi radd al-madhalim. Tahrim adh-dhulm, bab tentang pengharaman atau haramnya kezaliman. Haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan al-mazalim, jamak dari mazlamah, sesuatu yang apa merupakan tindakan atau perilaku kezaliman terhadap orang lain, pihak lain. Jadi bab ini kita akan membahas tentang nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan bentuk yang kita atau yang terzalimi atau dizalimi. Ikhwah sekalian, sebagaimana yang sudah antum ketahui bahwa arti daripada zulm adalah wad'u syai' fi ghair mahallihi. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah apa? Zulm. Jadi apapun namanya tindakan, ya, apapun perilaku, ketika itu ternyata tidak pada tempatnya, maka itu bisa dikatakan bahwa orang itu telah melakukan kezaliman. Kemudian bahwa itu zulm itu ada zulm seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada zulm seorang terhadap dirinya sendiri, dan ada zulm seorang terhadap sesama. Terhadap sama hamba Allah SWT. Zulm seorang terhadap Allah SWT seperti berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dari yang paling berat, paling besar, yaitu kemusyrikan dan kekufuran. Ya kan? Sampai kepada bentuk-bentuk kemaksiatan yang ya, di bawah daripada kekufuran dan kemusyrikan yang bertingkat-tingkat dan berderajat banyak sekali. Itu adalah kezaliman. Dan itulah Allah mengatakan inna syirka ladzulmun adzim. Inna syirka ladzulmun adzim. Bahwa sungguhnya asyirik, kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Karena Ketika seorang melakukan kemusyrikan, sama halnya dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang pada tempatnya adalah pentauhidan Allah SWT. Yang pada tempatnya adalah keimanan dan segala macam terhadap segala macam yang wajib kita untuk mengimaninya terhadap Allah SWT. Dari tauhid rububiyahnya, dari keesaan Allah dalam hal uluhiyah dan asma dan sifat, kemudian kewajiban iman akan wujudnya Allah SWT. Ketika seorang mempersekutukan apapun juga dengan Allah SWT, berarti dia telah melakukan kezaliman yang mana dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia menempatkan makhluk yang penuh dengan kekurangan, ini setara kedudukannya sama, atau bahkan sebagian orang menempatkan lebih dibandingkan Allah SWT yang maha sempurna, maka ini jelas bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Kemudian kezaliman seorang terhadap diri sendiri. Ketika seorang tidak menegakkan kewajiban-kewajiban dirinya terhadap pribadinya. Tidak mau belajar ilmu yang benar, tidak mau mengamalkan peribadatan yang benar, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri. Membiarkan dirinya bodoh. Membiarkan dirinya bodoh. Membiarkan dirinya tidak tahu kewajiban dia terhadap Allah. Membiarkan dirinya tidak tahu kewajiban dia terhadap Rasulullah. Membiarkan dirinya tidak paham sama sekali apa kewajiban dia di hadapan orang tuanya, tetangganya, masyarakatnya. Ini adalah orang yang melakukan kezaliman terhadap diri dia sendiri. Kemudian kezaliman terhadap orang lain banyak sekali jenisnya. Yang antum insyaallah lebih bisa menyebutkan jenis-jenisnya dibandingkan nama saya. Kemudian yang kalian bahwa ditinjau dari sisi yang lain, kezaliman juga dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Yaitu jenis kezaliman yang Allah tidak akan membiarkannya. Kemudian jenis kezaliman yang diampuni dan kezaliman yang tidak diampuni. Kezaliman yang tidak diampuni, syirik. Kezaliman yang diampuni berbagai macam kemaksiatan. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT adalah kezaliman yang terkait dengan pihak lain. Itu mesti akan ada hisabnya, akan ada perhitungannya. Semua bentuk kezaliman yang terkait orang lain, dengan pihak lain, pasti akan ada perhitungannya. Berupa misalnya membunuh tanpa hak, kemudian membohongi misalnya, kemudian menipu dalam jual beli misalnya, kemudian ada yang lainnya nanti insyaallah sedikit demi sedikit akan dibahas. Dosa yang ini kezaliman yang diampuni adalah segala macam dosa, duna syirik. Segala macam dosa yang di bawah tataran syirik itu akan diampuni. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru syirka bih wa yaghfiru ma duna dzalika dan Allah akan mengampuni semua jenis dosa kemaksiatan duna dzalik yang di bawah tataran syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Ini adalah jenis dosa yang yukbar lah. Kemudian yang tidak diampuni adalah yang tadi disebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Baik. Qala mu'allifuhu qala Allah ta'ala ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta' wala syafi'in yuta' ma lidh-dhalimina min hamim. Tidaklah orang-orang yang melakukan kezaliman itu memiliki hamim. Hamim adalah qaribun yanfa'. Hamim adalah apa? Qarib yanfa'. Keluarga dekat yang memberikan kemanfaatan. Keluarga dekat yang bisa memberikan kemanfaatan. Allah menafikan bagi orang yang melakukan kezaliman yang semacam ini. Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'. Wala syafi'. Dan juga tidak ada apa namanya syafi', perantara yang bisa apa namanya memberikan kemanfaatan bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Wa qala ta'ala, dan Allah menyatakan wa ma lidh-dhalimina min nashir. Nashir, penolong. Dan itu tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kezaliman itu penolong. Apa? Penolong. Adapun hadis yang terkait dengan bab ini, qala mu'allifuhu rahmatul alaih, yang pertama qala an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu az-zulma. Ittaqu az-zulma. Takutlah kalian kepada kezaliman. Carilah perisai yang melindungi kalian dari berbagai macam kezaliman. Artinya jangan lakukan. Artinya jangan dilakukan. Apapun jenisnya. Apapun jenisnya. Qala fa inna az-zulma zulumatun yawmil qiyamah. Karena sungguhnya kezaliman adalah zulumat. Adalah kegelapan-kegelapan yang ada besok di hari kiamat. Yang ada besok di hari kiamat. Qala wattaqu asyuhha. Dan takutlah kalian kepada syuh. Yaitu bakhil. Asyuh, yaitu apa? Bakhil. Fa'inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya kebakhilan yang sangat, itulah yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Hamalahum ala an saffaku dima'ahum wastahallu ma'alimahum. Yang membawa mereka untuk menumpahkan darah dan untuk menghalalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan bagi kalian terhadap An-Nisa. Ikhwas kalian, ya, syahid dari hadis ini jelas sekali. Ketika Rasulullah mengatakan ittaqu zulma, fa inna zulma zulumat yawmil qiyam. Tamam? Ahwal atau kondisi kerepotan, ya, dan apa namanya kesibukan seorang di suatu hari kiamat luar biasa. Luar biasa. Tamam? Yang mana setiap pribadi akan bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang mana seorang itu sudah tidak ada gunanya lagi harta dan benda. Yang mana seorang di hari tidak ada lagi gunanya bapak dan ibu. Tidak ada gunanya lagi anak dan saudara. Semuanya nafsi-nafsi. Kuasa kalian, kezaliman adalah beban bisa diri kiamat. Zulumat yang melgiam. Karena itulah kuasa kalian. Kita harus betul-betul bisa menjaga diri dari berbagai macam jenis kezaliman. Yang jenisnya banyak sekali. Luar biasa. Tamam? Dari tiga hal yang tadi disebutkan. Dan tiga bentuk kezaliman yang tadi disebutkan. Tinggalkan semuanya. Sebisa mungkin. Tamam? Ya, kita harus bisa meninggalkan dan menjauhi berbagai macam kezaliman yang apa namanya sangat berbahaya bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyuh, nyata, bakhil adalah sesuatu yang membinasakan umat-umat yang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Dan itu juga yang membinasakan umat yang sekarang ini. Memang, kenapa? Karena jelas disebutkan, itu akan membawa kepada pertumpahan darah. Itu akan membawa kepada dihalalkannya hal-hal yang Allah haramkan. Bagaimana juga nalarnya? Bagaimana nalarnya kalau apa namanya bakhil bisa membawa semacam itu? Abu siapa? Abu Burhan. Ya, ketika seorang yang apa punya kelebihan, ketika orang-orang kaya itu bakhil, ya, tidak mau mencurahkan, tidak mau memberikan bantuan, keringanan atau apapun juga bentuknya, keringanan itu bisa memberi. Bentuk keringanan bisa ngasih utang, itu keringanan. Ya, itu tidak mau. Orang yang kaya tidak mau lakukan. Orang miskin namanya miskin itu butuh. Butuh makan, anaknya butuh makan, istrinya butuh makan. Ketika tidak ada jalanan kecuali harus menumpahkan darah, tumpah darah. Bunuh orang untuk mendapatkan apa namanya sesuap nasi. Kemudian para wanita juga. Juga. Bagaimana yang apa namanya alasan klasik yang mungkin sebagian antum tahu. Kenapa para wanita melakukan hal-hal yang jelas dan dilarang oleh Allah SWT. Karena semacam itu. Karena semacam itu. Kebutuhan yang sangat akan bisa mengatakan seorang melakukan hal semacam itu. Hadis apa namanya ini seorang pemuda yang antum sudah apa namanya tahu, ketika mendekati apa namanya ini, bagaimana apa namanya perempuan yang dia incar itu akhirnya mau untuk diperlakukan sebagaimana semacam itu, ketika kebutuhan menghimpitnya, alhamdulillah ketika hamil terjadi kemudian mengingatkan laki-laki yang melakukan itu, jadi laki-laki ini apa namanya jelas. Bahwa kebakhilan orang-orang yang punya kelebihan, kekikiran orang-orang yang punya kelebihan, itu akan membawa kepada dampak yang luar biasa jeleknya. Dan itulah yang membinasakan umat. Sekarang, ikhwah, anda melihat bagaimana orang-orang kaya menikmati kekayaannya dengan tidak mau menengok dan berpikir tentang orang-orang sekelilingnya. Maka yang terjadi sebagaimana yang sudah dikabarkan. Kebinasaan, kehancuran bangsa dan umat itu ketika apa namanya itu yang ada pada mereka. Ini apa namanya jelas diambil faedahnya, satu apa namanya haramnya kezaliman, yang kedua bahwa bakhil termasuk daripada kezaliman dan itu merupakan apa namanya dosa. Bakhil termasuk daripada apa namanya kezaliman dan itu merupakan dosa. Hadis yang kedua, qala malikuhu rahmatul alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lishati al-jalha min ash-shati al-qarna. Hadis riwayat Muslim. La tu'addunna al-huquq, sungguh bahwa hak-hak yang terampas itu akan ditunaikan. Akan apa? Ditunaikan kepada orang yang berhak, kepada pihak yang berhak, ila ahliha. Yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Kapan ini terjadi? Ketika tidak ditunaikan dengan sebenar-benarnya ketika di dunia. Kapan terjadi yang semacam ini? Ketika di dunia tidak ditunaikan dengan sebenar-benarnya. Satu pihak mendzalimi yang lainnya. Pihak pertama mendzalimi yang lainnya. Baik itu dengan apa bentuk tipuan atau yang lainnya, maka itulah kezaliman. Baik itu merupakan apa namanya pukulan tanpa haknya misalnya, itu adalah kezaliman. Dan yang lainnya daripada apa namanya berbagai macam kezaliman. Rasulullah mengatakan la tu'addanna al-huquq ila ahliha yawmal qiyamah. Pasti itu akan ditunaikan. Ya, inilah jenis atau syahid daripada yang tadi jenis pertama, yaitu zulmatil la yatrukahu Allah. La yatrukuhu Allah. Kedzaliman yang Allah tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan. Pasti akan ada ini. Ada hisabnya. Sama? La tu'tunna al-huquqa ila ahliha min al-qiyamah hatta yuqada lis-syadi al-jalhah. Sampai akan digeret, diseret. Ya kan? Untuk wedus yang tidak memiliki tanduk minasyatil qarna. Ya kan? Dari apa namanya? Wedus yang punya tanduknya. Antum bisa bayangkan ya, wah wedus kambing. Ya kan? Dan segala macam bahaim besok akan ada hisabnya. Akan ada kisosnya. Sebelum apa? Sebelum dijadikan debu. Sebelum dijadikan debu. Yang ketika setelah dijadikan debu itulah orang-orang kafir menyesal kenapa dia kafir dan kenapa nyata kenapa awalnya tidak apa namanya jadi binatang saja. Sama? Apa ini? Ayatnya apa? Sudah terjemahkan itu. Apa ayatnya? Wajibul kafir. Wajibul kafir. Ya lakukan itu untuk berobat. Ya kan? Oh. Ya kan? Sebelum dijadikan debu. Ya, sebelum jadikan debu, tidak ada apa namanya, apa surga dan neraka. Kisos. Jadi kisos. Ketika apa namanya kambing, bahaim yang tidak memiliki akal itu semacam itu ada kisosnya. Apalagi kita manusia ya kawan. Semua akan ada kisos. Semua akan ada kisos ketika belum ditunaikan dengan benar ketika di dunia. Karena itu rasa sekalian, apapun bentuk mazlum yang kita lakukan terhadap pihak lain diminta halalnya, diminta halalnya. Ya kan? Kalau kita pernah apa namanya mengumpas orang, datangi, ya kan? Minta maaf saya dulu pernah kayak gini. Kemudian kalau apa namanya kenakalan. Sama yang dilakukan seorang setelah datangnya ilmu maka itu harus, ya kan? Di apa dimintakan halalnya. Harus dimatakan halal. Kenapa? Ya, karena jelas itu akan ditunaikan besok di hari kiamat ketika di dunianya belum diselesaikan. Belum diselesaikan. Dan itu ke apa namanya azab itu di yaumul akhir itu jelas jauh-jauh dan sangat jauh dibandingkan azab di dunia. Dimana azab di dunia. Kalau antum menang emplang seorang, antum datangi. Kemudian minta apa yang dihalalkan. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mau maafkan kecuali kalau emplang kamu. Enak aja lu. Ya sudah, persilakan aja. Untuk emplang, gimana lagi? Ya, daripada apa? Besok khusumah dilanjutkan, yang milik yang di hadapan Allah SWT. Itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Wala'iyadu billah. Sama? Apapun betul-betulahmanya, ikhwan. Maka istihlal. Itu harus kita lakukan sebelum ajal menjemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang ketiga, ikhwan. Qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala kunna nadahaddatu an hajjatil wada'. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره. Dikatakan bahwa kita dulu kita berbicara bincang-bincang tentang حجة الوداع sementara kita tidak tahu apa itu حجة الوداع dan Nabi ada di apa namanya bersama kita. Sampai kemudian Rasulullah itu hamidallah wa asna alaih memuji Allah SWT dalam khutbah summa zakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dzikrihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masih ad-dajjal ya dan ya atnaba itu balagha. Atnaba artinya apa? Balagha. Dan qala, beliau mengatakan, ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu akan memberikan tahdzir, peringatan kepada umatnya tentang ad-dajjal, mengingatkan tentang apa ad-dajjal. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dihi. Nuh alaihissalam dan para nabi setelahnya memberikan inzar, memberikan peringatan kepada umatnya akan apa ad-dajjal. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafi 'alaykum min sya'nihi. Dan apabila dia itu keluar pada kalian, maka tidaklah tersembunyi bagi kalian tentang keberadaan dia, tentang sifat-sifatnya, min sya'nihi, tentang apa ciri-cirinya, tentang apa ciri-cirinya. Fa yakhfa 'alaykum, itu hal yang tidak tersembunyi pada kalian. Qala inna rabbakum laysa bi'awwad. Sungguhnya Allah SWT itu tidaklah juling. Wa innahu a'war 'ainal yumna. Dan bahasanya dajjal, itu adalah juling mata kanannya. Juling namanya. Picek. Nah ya, picek. Kalau julingnya nanti ya. Apa? Terol. Ini picek. Baik. Apa yang picek? Ya picek. Baik. Gala ka'annahu itu ainu anabatun tawfiyah. Matanya dia itu seperti inabah itu apa inab? Orang itu banget enggak ada. Enggak tahu juga. Apa inab? Anggur. Enggak tahu inab, tahunya krip gitu. Wah, gawat. Tuskrip itu berarti kota anggur ya kan? Jadi kota anggurnya arang itu, tuskrip tempat berpoin. Tawfiya artinya adalah apa? Barizah. Barizah. Ya kan? Anda pernah lihat mata yang picek yang itu? Kelihatan kayak apa putih besem gitu loh. Hah? Pernah lihat yang itu? Ya itulah bentuknya. Itulah bentuknya. Baik. Ala inna Allah harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum hurmati yaumikum hadza. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengharamkan kepada kalian itu darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, fi baladikum hadza di negeri kalian ini, fi syahrikum hadza di bulan kalian ini. Ala hal ballaghtu? Ya, sudahkah ini saya sampaikan? Qalu na'am. Mereka para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Qala Allahumma ashhad. Tamam? Ya Allah, persaksikanlah. Qala ya wailakum aw waihakum. Unzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalimat apa namanya ini, wail dan waih, adalah kalimat yang dipakai untuk memberikan tahdzir. Sering diartikan celaka di Indonesianya. Sering diartikan celaka, celakalah kalian untuk memberikan tahdzir, peringatan. Artinya jangan berbuat yang semacam yang akan disebutkan. Tamam? Unzuru, lihatlah. La tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali setelah saya meninggal. Berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang kafir. Berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yang sebagian kalian itu memukul. Memukul leher sebagian kalian yang lain. Artinya membunuh. Artinya melakukan apa? Pembunuhan terhadap sesama muslim. Baik. Syahid dari hadis ini adalah pernyataan Rasulullah SAW, ala inna Allah haram alaikum limakum wa malakum harmat yamakum hadha, fi baladikum hadha, usyarikum hadha. Ini syahidnya. Semuanya Allah SWT mengharamkan semacam itu semua. Karena itu adalah kezaliman. Pembunuhan tanpa hak adalah kezaliman. Kemudian merampas harta orang tanpa hak adalah kezaliman. Tamam? Itu diharamkan Allah SWT. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini syahidnya. Tamam? Kemudian itu terkait dengan apa namanya? Sabda beliau yang lain dalam hadis ini. Yang pertama disebutkan bahwa seluruh nabi itu memberikan peringatan kepada umatnya akan fitnatul dajjal. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwa fitnatul dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa besarnya. Sehingga seluruh nabi memberikan peringatan kepada umatnya akan hal itu. Kenapa? Karena sangat besarnya fitnah dajjal. Tamam? Kemudian pernyataan Rasulullah SAW bahwa innahu in yakhruj fikum fa ma khufi alaikum sya'nihi fa laysa yakhfa alaikum. Jadi faedah yang bisa diambil adalah bahwa ketika seorang itu memberikan tahzir, peringatan kepada pihak lain, maka selayaknya, sepantasnya dia sebutkan keberadaan atau sifat-sifat dari sesuatu yang dia tahzir tersebut. Sehingga orang itu gamblang. Oh iya. Tamam? Jangan apa namanya tahzir asal tahzir, terus tidak menyebutkan tentang keberadaan atau sifat yang ditahziri, itu enggak betul ya, Bu. Bikin bingung kalau semacam itu. Tamam? Ketika Anda menyebutkan bahwa tinggalkan perkara semacam ini, ya kan? Harus jelas perkara adalah ini. Kemudian apa karena itu adalah apa namanya hal yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Dalilnya demikian dan demikian. Ketika Anda mentahdir seorang dari orang lain misalnya, tinggalkan fulan, maka harus jelas karena fulan itu demikian dan demikian, demikian dan demikian. Karena itu harus jelas pensifatannya. Penggambaran tentang kondisi yang kita tahdir harus jelas. Tamam? Kemudian penyebutan bahwa inna rubbakum laysa bi'awwar wa annahu 'awar 'ainul yumna, ya, itu faedahnya adalah isbat sifat 'ainain bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Isbat sifatul 'ainain bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, penetapan ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Tamam? 'Ainan ya apa? Taliqan bijalalik. Sesuai dengan keagungan Allah SWT. Tamam? Yang ain la tumathil a'yun al-makhlukin. Mata yang tidak menyerupai. Dan tidak serupa. Dengan mata-mata yang makhluknya. Dan Allah mengatakan. Laisa kamitsli syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Tamam? Kemudian. Soal. Ya kan? Ini masuk dalam bab sifat yang apa ya? Imran. Hah? Zatiyah yang apa ya? Dalgarnen. Ika. Ibrahim. Mana Ibrahim? Saya Ibrahim kedua. Ibrahim ketiga nama. Ismail. Pulang. Ya, nanti. طيب ها ابو عبد الخبريه ها خبريه تمام Khabarnya ada dua kata, yaitu iya makanya apa itu? Khabarnya yang beri sepeda ni azza namanya apa? Ayo. Ini apa namanya faedahnya? Isbat ya, sifat ainain bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa rujuk lagi ikhwah ya, ya. Kemudian perlu apa merujuk lagi. Kemudian ya, di lafaz terakhir ya, yang lafaz terakhir ketika beliau mengatakan la tarju ba'd kufaran yadru ba'du kariqa ba'd, itu menunjukkan bahwa ya, sakut dima ya, menumbahkan darah kaum muslimin adalah min a'malul kufar. Min a'malul kufar. Jadi perbuatan-perbuatan orang kafir. Termasuk perbuatan orang-orang kafir. Kemudian penyebutan kufar di sini sebagaimana kita ketahui. Sebagaimana surah antum ketahui bahwa kafir ada dua, yaitu kafir amali dan kafir kufur amali dan kufur i'tiqad. Ya, dan di sini adalah kufur, kufur amal. Di sini adalah kufur, kufur amal. Ya, dan jelas itu merupakan kezaliman. Sebagaimana disebutkan di depan, apa namanya, inna Allah haram alaikum dima'akum. Baik. Qala malikuhu, hadis berikutnya, ana Aisyah radhiyallahu anha. Ana Aisyah radhiyallahu anha. Dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man zalama qila shibrin min al-ard. Tamam? Tawaqahu min sabi aradin. Tawaqahu. Tawaqahu ditimpakan orang. Ya. Tawaqahu min sabi aradin. Barang siapa melakukan kedzaliman. Tamam? Dengan sejengkal daripada tanah. Di sejengkal daripada tanah. Maka itu akan dibebankan kepadanya untuk memikulnya. Dibebankan kepadanya untuk memikulnya. Min sab'i aradin, itu dari tujuh bumi. Dari tujuh bumi. Kalau kita bicara tentang masalah tanah, ikhwah, luar biasa. Ya, orang-orang melakukan kedzaliman yang terkait masalah tanah luar biasa. Bahwanya enggak keruan. Baik itu tanah ladang maupun tanah sawah. Baik tanah ladang maupun tanah sawah. Zaman dahulu, itu belum ada patok apa namanya BPN. Ya, belum ada patok BPN. Pun nakal-nakalan. Ya, biasanya mbah-mbah kan gitu dulu kan. Apa patoknya? Wit. Tanah wit situ. Wit. Namanya pohon segini lama-lama segini. Ya. Biasanya di pojok ya, di pojok cek kasih pohon, di pojokan kasih pohon jebret. Iya jelas pojokan ketika pohonnya 5 cm. Apa namanya diameternya. Ketika sudah 20 tahun, diameternya menjadi berapa itu? Enggak jelas lagi. Mana sih pojokannya? Ya, lah orang yang nakal gitu, nanti kayak gitu. Sebelahnya dikasih pohon yang gampang sekali tumbuh. Seperti apa? Puring. Puring itu antum apa dinglokkan gitu, dikasih batu gitu, seminggu lo udah tumbuh. Puring itu dinglokkan itu kasih tanah, kasih batu, seminggu tumbuh dia udah berakar. Tamam, yang lama dibabat, jebret. Tambah luas deh. Ya, udah tambah luas. Ya, yang di sawah pun semacam itu banyak sekali. Ketika namping apa namanya? Galengan, tahu galengan? Pematang. Ya, itu semacam itu. Jepret, klik. Jepret, klik. Tambah 5 cm. Ya, setelah panen yang tahun ini, 5 cm lagi ke tetangganya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, yang apa, lama-lama kan bisa menggerus orang lain. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Ikhwas kalian, ya, hendaknya para petani, hendaknya seluruh orang punya tanah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dia selalu mengingat akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semacam tadi dibacakan. Barang siapa melakukan kezaliman satu jengkal, ya, akan dibebankan dia atau memikulnya dari 7 bumi. Ya, hari kiamat, ya, kondisi sudah luar biasa. Hari kiamat kondisi sudah luar biasa. Ya, sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang dalam kondisi yang apa namanya lupakan segalanya. Tentang apa? Segalanya. Karena ahwal yang al-qiyam. Ini belum lagi terepotkan dengan semacam ini, ikhwah. Kenikmatan dunia dengan satu jengkal itu apa sih? Ya, kan? Kalau ditandemi jagung itu baru kena satu. Ya, kan? Satu bulan itu makan jagung satu. Mending belilah. Dipikir jalan 5.000 dapat banyak. Gak perlu ngopeni, gak perlu ini. Ya, subhanallah. Apa namanya, orang-orang yang apa namanya ini. Belum lagi apa namanya hadis yang lain yang sudah anda hafalkan, kita bertauhid. Ya, tentang apa? Laknat Allah SWT dikira semacam itu. Menggeser. Ya, tak? Batas ibadah apa? Tanah. Ya, tak? Yang apa namanya? Menggeser apa? Manar al-ard. Jelas itu. Allah apa melaknat orang semacam itu. Jadi itu perbuatan yang sangat nista. Ya, tak? Baik di hadapan sama manusia dalam kezaliman, di hadapan Allah Subhanahu wa Taala ini hukumannya. Wal iyad billah. Al Hafidz Ibnu Hajar, ya kan, menyatakan tentang apa namanya ini hadis ini, belum menyatakan bahwa kezaliman itu apa namanya ada dua jenisnya. Jadi disebutkan dalam berwan ini kata Al Hafidz. Yang pertama adalah yaitu akhdh mal al-ghair bila haqq. Merampas harta orang lain dengan tanpa hak. Merampas harta orang lain dengan tanpa hak. Iya. Ini kalau semacam ini perampas-perampas berseragam banyak sekali ya. Perampas berseragam itu luar biasa banyaknya. Ya, enggak tahu nih bagaimana bentuknya. Allahu musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa namanya? Sadar. Ya, semoga ingat ya bahwa kehidupan tidak hanya di dunia. Ada kehidupan yang jauh lebih penting yang harus kita usahakan, yang harus kita pikirkan, yaitu kehidupan akhirat. Dunia ya tinggallah cuma berapa lama akan berlalu, ikhwah. Bahwa orang Jawa mengatakan mampir ngombe, istirahat untuk numpang minum. Ya, selebihnya adalah apa namanya akhirat di rahmat Allah Subhanahu wa Taala yang kekal abadi. Sangat rugi sekali ketika seorang itu hanya memikirkan apa yang ada di dunia. Atau menomorsatukan. Kalau hanya memikirkan, kayaknya kan gak memikir yang lain. Dia mikir yang lain, tetapi yang lain itu nomor sekian. Itu kekayaan yang dia tumbuh hanya untuk dunia. Ya, tidak menumpuk kekayaan di akhirat. Ini orang yang apa namanya rugi. Rugi. Yang kedua adalah, itu mubarazatu rabb bil mukhalafah. Yang satu adalah, malil ghair bi ghairi haq. Merampas harta orang lain dengan tanpa hak. Yang kedua adalah mubaradatu rabb, ya kan? Bi al-mukhalafah. Menentang, melakukan apa namanya permusuhan dan pertentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam mukhalafah. Mukhalafah terhadap perintahnya, ya, tidak mau mengamalkan. Mukhalafah terhadap larangannya, selalu melanggar. Itulah kezaliman. Inilah kezaliman. Sebagaimana yang tadi disebutkan, al-ma'siyah adalah mukhalafah terhadap larangan Allah SWT. Melanggar mahrimnya Allah SWT. Kemudian zulm terhadap diri sendiri ketika dia meninggalkan kewajiban. Membiarkan dirinya bodoh dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Tanya. Hadis yang berikutnya. Qala an Abi Musa radhiyallahu anhu. Dari jalan Abu Musa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumliya lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah in akhdahu alimun shadid. Dari jalan Abu Musa, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumliya lidh-dhalim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penundaan terhadap orang-orang yang zalim. Ya kan? Yumli di situ artinya adalah apa namanya? Yaj'allahu apa namanya? Yumhil. Nah. Ya, yumhilu lahu. Memberikan muhlah. Memberikan waktu tenggang. Sama? Disebutkan maksudnya adalah hatta yatamada fi zulmihi. Sama? Sehingga dia terus melakukan kezalimannya, fala tu'ajjal lahul uqubah, dan tidak disegerakan uqubah dari Allah SWT. Ini bentuk apa? Idrak. Ini bentuk apa? Idrak. Dari Allah SWT kepada seorang hamba. Ketika dia melakukan kemaksiatan. Ketika dia melakukan kezaliman. Ya, selamat terus itu. Selamat terus pokoknya. Ya, melakukan kezaliman, enggak ada yang berani. Melakukan ini, enggak ada yang nuntut. Melakukan begini, dia apa, enggak ada yang ngusik. Ini idrak, ikhwan. Ya, orang yang semacam ini berbahaya itu. Tentunya dia memikirkan tentang dirinya bahwa dia itu sedang dalam mahlakah kebinasaan. Jangan merasa senang, jangan merasa bangga dan merasa tenang tenteram ketika apa? Seorang melakukan maksiatan dan kezaliman, tidak pernah kewenangan dan tidak pernah ada yang musuh. Itu idrak dari Allah Subhanahu wa taala. Idrak dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yumli al-dhal. Akan berikan muhlah. Akan berikan waktu jeda, diteruskan, biar terus kepada seorang zalim. Tamam? Terus untuk melakukan kezaliman. Qala fa idza akhadahu lam yuflithu. Yuflithu artinya adalah yatruku atau yutliqhu. Lam yuflithu artinya lam yutliqhu. Dan ketika Allah SWT itu mengambilnya, itu memberikan hukuman kepadanya, lain itu Allah tidak akan melepaskan sama sekali, terus akan diazab. Ikhwah sekalian, jenis semacam ini wah sudah terlalu banyak kita dapatkan. Baik lihat dengan mata maupun berita dengan telinga. Sudah terlalu banyak orang yang demikian, ujungnya semacam itu. Orang yang begitu ujungnya demikian. Sudah terlalu banyak. Hendaknya bisa menjadikan pembelajaran bagi kita sekalian. Untuk apa? Segera bertobat. Kembali kepada Allah SWT. Kembali kepada jalan Allah SWT. Yang lurus. Yang diridhoi. Tinggalkan segala macam bentuk kezaliman. Jauhi segala macam bentuk apa? Bentuk kemaksiatan. Ya? Jangan merasa tenang. Tenteram. Senang. Ya? Ketika dengan apa mukhalafahnya. Ketika dengan apa namanya? Mukhalafahnya. Terhadap sadanya Allah SWT ketika dengan mukhalafahnya terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak ada yang ngusik, tidak ada yang berani apa yang mutautik, tidak ada yang ini segala macam. Wah sekalian apa namanya, itu adalah bentuk idrak dari Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalim. Dan demikianlah hukuman yang Allah timpakan kepada suatu negeri ketika negeri itu adalah negeri yang zalim. Pelaku-pelaku apa namanya orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Inna adahu alimun syadid. Sungguhnya hukuman Allah SWT itu sangatlah apa namanya pedih. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Rasulullah SAW. Teman, ikhwah kita diberikan bekal akal. Kita diberikan karunia akal oleh Allah SWT. Orang yang berakal, orang yang berakal dan akalnya benar adalah orang yang merajut masa depannya, masa depan yang bahagia, masa depan yang menyenangkan, bukan orang yang tertipu dengan kenikmatan yang sejenak, tapi membawa dirinya kepada jalan kebinasaan yang abadi. Untuk orang-orang yang masih merasa aman dengan kezalimannya, segera rujuk kembali kepada jalan Allah SWT. Untuk orang-orang yang masih merasa aman dengan segala macam mukhalafah dan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, segera kembali kepada jalan kebenaran. Karena sungguhnya semacam itu adalah bentuk idraj, yaitu dilulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia telah menggali tempat kebinasaan untuk dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang sudah antum dapatkan sering sekali di berbagai macam majelis dan juga di majelis ini oleh para hadirin yang lainnya dan yang lainnya. Qala walibuhu rahmatullahi alaih an Mu'adh radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa innahum ata'u lidhalika fa a'limhum anna Allah qad iftarada 'alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layl fa innahum ata'u lidhalik fa a'limhum anna Allah qad iftarada 'alayhim sadaqah tu'khudhu min aghniyaihim فَدُرَدُّوا عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكْ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Tidak tahu artinya? Tidak tahu artinya? Sedih ini? InsyaAllah. Akhirnya antum, tahu artinya ada? Baik. Qala berkata Mu'adz, semoga Allah meridainya, ba'athani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutusku. Mengutusku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qawman min al-kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka serukan kepada mereka. Ajaklah mereka ke persaksian syahadah bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Dan syahadah persaksian bahwa sungguhnya aku adalah Rasulullah. Tamam? Dakwah ya kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Qala fa innahum atta'u lidzalika. Apabila mereka itu mentaati kamu dalam hal itu, taat untuk bersyahadat, ya atau li syahadah, taat untuk mengucapkan persaksian. Untuk mengucapkan syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammad Rasulullah, maka dikatakan oleh beliau, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khams salawat fi kulli yawmin wa laila. Maka itu beritahukan kepada mereka bahwa sungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka itu salat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dalam satu hari satu malam. Qala fa innahum ata'u lidzalik, ketika mereka atau jika mereka itu mentaati untuk melakukan salat, taat untuk melakukan salat 5 waktu dalam satu hari satu malam, fa alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqah, maka beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka itu shadaqah, zakat. Yang mana sedekah itu tukhud min aghniyaihim. diambilnya dari orang-orang yang kaya. Diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka. Faturaddu ila fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Di antara mereka. Ala fa'inhum ata'u lidhalik. Apabila mereka itu mentaati kamu, mau menunaikan zakat, fa'iyyaka wa kara'imam wa'alim. Maka hati-hatilah kalian. Maka hati-hatilah kalian terhadap itu harta-harta yang berharga bagi mereka. Harta-harta yang berharga dari mereka. Karena itulah ikhwah yang pernah apa namanya sampai pada sebagian atau sekalian dalam bab zakat, itu tidak boleh orang yang diberikan tugas untuk mengambil zakat itu memilih itu apa barang yang paling top yang dimiliki oleh wajib zakat. Tidak boleh itu. Itu milih apa wedus yang paling nyenengke udah itu. Kelanganannya sing duwe, cukup. Jangan. Jangan itu. Sama? Kemudian juga bagi orang yang wajib zakat, jangan memberi yang paling jelek. Ya. Jangan yang berapa? Pambil kambing. Satu kambing. Ya. Ambil itu ya. Oh, kiraan, kambing, tua. Tidak boleh. Tidak boleh sama-sama itu. Tapi dari apa? Jenis yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Tapi ketika yang punya harta itu, ambil itu yang paling bagus dari saya, nah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, nah? Tapi kalau apa memaksakan harus ngambil yang paling bagus, padahal yang wajib zakat itu tidak riba, maka Rasulullah mengatakan, iyyaka wa kara'imam wali. Hati-hati kalian nih, terhadap harta-harta mulia yang mereka miliki, yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum. Dan takutlah kalian kepada doa dari orang-orang yang dizalimi. Ini syahid nih. Ini apa? Syahid daripada bab yang ada. Tamam? Ketika di sini disebutkan mazlum, artinya pihak pertama zalim. Pihak pertama zalim. Tamam? Ini apa namanya? Ikhwah sekalian, yaitu syahid dari bab tentang tahrim daripada zulm. Haramnya kezaliman kepada siapapun juga. Kepada siapapun juga. Disebut di sini wattaqi da'watal mazlum. Doa daripada orang-orang yang dizalimi, siapapun juga dia. Yaitu takutlah kalian kepada apa namanya semacam itu. Sama, terlebih yang dizalimi adalah seorang apa namanya sunni. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi yang semacam itu. Qala fa innahu laisa baina wa baina Allah hijab. Karena sungguhnya tidak ada antara doa orang-orang yang dizalimi itu penutup hijab, satir, penghalang. Yaitu antara dia dan Allah SWT. Artinya dikabulkan. Artinya apa? Dikabulkan. Sama? Masa dan biasanya jam 12 kurang seperempat kan? Halo? Biasanya jam berapa? Makanya 12 kurang seperempat di sini kan? Baik. Ikhwan kalian, syahid dari hadis ini adalah wattaqi da'watal mazlum. Wattaqi da'watal mazlum. Kemudian faedahnya yang sebagaimana disebutkan. Terhadap lafaz yang lain, faedahnya sebagaimana yang disebutkan. Dalam antum buka dalam kitab tauhid, ya, you know, sudah antum dapatkan penjelasannya dan caranya. Memang tentang bahwa yang pertama kali, dakwah yang harus kita sampaikan dan tegakkan adalah dakwah tauhid. Dakwah apa? Tauhid. Memang ketika ada yang mengatakan kita sama-sama muslim dakwah tauhid. Zain, apa jawabnya? Apa jawabnya? Itu terlalu banyak kaum muslimin yang sudah tidak paham lagi apa makna daripada kalimat la ilaha illallah dan apa kandungan daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Karena itulah, karena kebodohannya terjadi yang namanya khurafat di mana-mana dan tersebar luas dan teryakini. Kemudian karena tidak pahamnya, terjadi pelanggaran berupa bid'ah, berbagai macam. Dan itu dipandang sebagai hal yang sangat bagus untuk diamalkan. Ya, karena itulah, ikhlas kalian, ya, dawat tauhid. Sama, tauhid Allah SWT, baik dalam apa namanya ini, ya, asma sifat dan uluhiyahnya, kemudian juga ada tauhid Rasulullah SAW dalam hal ittiba. Dalam hal apa ittiba? Mencontoh hanya Rasulullah SAW. Mentauhidkan dan beribadatan, ya, dan apa namanya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaum muslimin, ya, perlu juga untuk apa namanya mengetahui. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang menyatakan dirinya muslim dan mengucapkan kalimat syahadat, tetapi tidak paham apa makna dan kandungan daripada kalimat syahadat yang dia ucapkan. Dan banyak di antara mereka, baik itu sadar atau tidak sadar, tahu atau kadang tidak mau tahu, ya, melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat yang mereka ucapkan. Ya, perlu bantuan mereka itu, bantuan orang yang menjelaskan, orang yang menyadarkan. Masya Allah. Kemudian ikhwan, ya, ketika Rasulullah menyatakan innahu laisa bainana wa bainallahi hijab, artinya bahwa ada di antara doa-doa itu yang ada hijabnya antara doa itu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabir sehingga doa itu tidak dikabulkan. Tabir, ya, sehingga doa tidak dikabulkan. Itu pembahasan di tempat lain, di antaranya adalah karena banyaknya kezaliman dan maksiatan yang dilakukan. Kemudian di antaranya adalah apa? Makan, minum dan maskan melbasnya semua adalah haram. Dan yang lainnya daripada hal-hal yang apa namanya bisa menghalangi doa seorang untuk terkabul. Hal-hal itu ya sekalian, ya, terkait dengan bab, ya, bab tahrimul zulm, maka ya, ingat dan ketahuilah bahwa segala macam bentuk kezaliman merupakan hijab antara doa dia, ya, daripada istijabah atau ijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya. Ya. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Saya sampai sini dulu. Saya dulu ya, di mana lagi adzan? سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك